ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan, diberikan petunjuk untuk bisa istiqamah terus menerus melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-104 masih di dalam edisi khusus tentang pembahasan Kitabus Siyam, pembahasan tentang siam atau puasa. Di kesempatan yang lalu telah kita bacakan apa definisi siam, baik secara bahasa ataupun dalam pengertian syariat. Kita pun sudah mengkaji tentang sejarah puasa, bahwa dia adalah syariat yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan syariat ini pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Nabi hijrah di kota Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, turun ayat yang sampai hari ini masih kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Ya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sudah kita bahas tentang kedudukan puasa di dalam Islam. Bahwasanya para ulama menjelaskan puasa adalah ar-ruknu ats-tsalits min arkani al-Islam. Dia adalah rukun yang ketiga di antara rukun-rukun Islam. Jadi rukun Islam yang 5, nomor 4-nya adalah puasa. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bahwa baginda Nabi pernah bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 inti, tiang-tiang inti. Yang pertama adalah syahadat, lalu yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat baru puasa, yang kelima pergi haji bagi yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita sudah sampai di perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala terkait dengan wajibnya puasa Ramadan. Keutamaannya sudah kita bahas juga di pertemuan yang lalu. Sekarang kita coba membahas hukum puasa Ramadan. Apa hukumnya? Kalau wajib, atas siapa wajibnya? Adakah orang-orang yang tidak wajib berpuasa? Ini yang akan kita kaji hari ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Wajibu saumu Ramadhana, dan wajib hukumnya melaksanakan puasa Ramadan. Dan ini diantara kehususan umat Nabi Muhammad, itu puasanya dilakukan di bulan suci Ramadan. Profesor Dr. Mustafa Deep menjelaskan poin ini, beliau berkata, wahada mimmakhtasallahu ta'ala bihi hadihil ummah. Berpuasa di bulan suci Ramadan adalah kehususan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu-satunya umat yang berpuasa di bulan suci Ramadan adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'ala siyamaha al-mafruḍa 'alayha al-qiyamu bihi fi syahri Ramadan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan puasa yang wajib atas umat Nabi Muhammad itu dikerjakannya di bulan suci Ramadan. Bukan di bulan Muharram, bukan juga di bulan Safar atau Rabiul Awal atau Rabiul Tsani, tetapi yang dipilih oleh Allah adalah syahru Ramadan. Para pemirsa Niaga TV, kenapa syahrul Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini beliau berkata, lima fi hadza asy-syahr min al-barakat wal mazaya. Karena di dalam bulan ini, para pemirsa Niaga TV, banyak sekali keberkahan. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 185 Allah tabaraka wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Allah tabaraka wa ta'ala berfirman menyebutkan keutamaan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini keutamaan paling besar. Jadi keutamaan paling besar yang ada di bulan suci Ramadan, bahwa bulan ini Allah pilih sebagai satu bulan di mana Allah menurunkan firman-Nya yang kekal abadi. Ya, yang kekal sampai hari kiamat. Mukjizat yang paling agung itu turun di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya sebagian ulama berkata, siapapun yang bersinggungan dengan Quran dia akan mulia. Karena Quran itu kalamullah, firman Allah. Diturunkan kepada Jibril, maka jadilah Jibril malaikat yang paling mulia. Diturunkan di malam Lailatul Qadar, jadilah Lailatul Qadar malam yang paling mulia. Disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, jadilah Nabi Muhammad manusia paling mulia. Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umat beliau, jadilah umat beliau sebagai sebaik-baik umat. Dan kalau ada di antara umat ini yang berpegang teguh dengannya, mau mengajarkannya, mau mempelajarinya, maka dia menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mau mengajarkan dan juga mau mempelajari Al-Qur'an. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mau mempelajari dan juga mau mengajarkan Al-Quran. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Profesor Dr. Mustafa Deep berkata, membawakan hadis Talhah Ibnu Ubaidillah radiyallahu ta'ala an a'rabiyan jaa'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dairar ra'si faqala ya Rasulullah. Ada satu peristiwa di mana orang Arab Baduy datang menemui Nabi. Kondisi rambutnya tidak beraturan. Lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni madza faradallahu ala alayya min as-shalah." Akhbirni madza faradallahu alayya min as-shalah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku, salat apa yang Allah wajibkan atasku. Maka Rasulullah menjawab, as-salawatul khamsu, salat yang wajib engkau kerjakan itu salat yang lima waktu. Illa an tatatawwa'a syai'a, kecuali kalau kamu mau menambahkan puasa Ramadan itu salat yang lima waktu itu dengan salat tatawwu. Apa itu salat tatawwu ma'asyiral muslimin? Salat sunnah. Jadi kata Nabi, salat yang wajib lima waktu. Tapi kalau kamu mau menambah, silakan. Itu disebut salat sunnah. Lalu orang Arab Baduy itu berkata, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Kabarkan kepadaku ya Rasulullah, apa yang telah Allah wajibkan atasku dari puasa. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrur ramadan, bulan Ramadan. Yang ingin kita ambil adalah kalimat faradallahu, Allah telah mewajibkan puasa. Kapan puasanya? Fi syahri ramadan. Illa an tatatawwa'a, illa an tatawwa'a syai'a. Tapi kalau kamu mau tambah, tidak hanya puasa di bulan Ramadan, itu namanya puasa tatawu, ya, puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Selain Ramadan itu puasa sunnah. Lalu dikatakan, akhbirni ma faradallahu alayya minaz zakah. Kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan atas diriku dari zakat hartaku ini. Maka Rasulullah berkata, faqal fa akhbarahu Rasulullah syara'i al-Islam. Ya, Rasulullah menjelaskan syariat-syariat Islam, apa itu zakat dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki ini berkata, walladhi akramaka, demi yang telah memuliakanmu ya Rasulullah, la atawwa'a syai'an, saya tidak akan mau saya tidak akan mengerjakan yang tatawu, yang sunnah. Wala anqusu ma faradallahu alayya syai'an. Dan yang wajib enggak akan saya kurangi sama sekali. Yang sunnah enggak akan dikerjakan. Karena enggak wajib. Dan yang wajib enggak akan dikurangi. Karena wajib. Mendengar hal ini, apa yang disampaikan oleh Nabi? Aflaha in sadaqa. Dia beruntung kalau dia jujur. Jujur artinya yang dia ucapkan itu benar, bahwa dia akan komitmen, tidak akan mengurangi kewajiban sama sekali. Aflaha in sadaqa. Dia beruntung kalau seandainya dia jujur dalam berbicara. Artinya dia tidak berbohong, tidak berbeda antara hati dengan ucapan, harus sama. Antara hati dengan perbuatan harus sama. Jelas para pemirsa Niaga TV. Kemudian tentunya dari hadis yang barusan kita baca, para pemirsa, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana kita diperintahkan berpuasa. Dan hukum puasanya adalah wajib, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Artinya Nabi diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, maka Nabi masih sempat berpuasa sebanyak 9 kali. Masih sempat berpuasa sebanyak 9 kali. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ramadan itu wajib. Pertanyaan selanjutnya adalah alaman yajib. Atas siapa wajibnya? Maka di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin. Jadi orang yang berpuasa itu haruslah seorang muslim. Karena kalau dia tidak muslim, ya percuma, dia tidak akan diterima amal ibadahnya. Yang kedua, balig. Wajib atas orang yang sudah balig, sudah dewasa. Laki-laki ditandai dengan mimpi, bermimpi basah. Atau ditandai dengan genap 15 tahun. Atau ditandai dengan tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Itu kita katakan dewasa. Dan bagi perempuan, sama dengan laki-laki, tapi mereka memiliki kekhasan, yaitu datang bulan atau haid. Ya, datang bulan atau haid. Yang ketiga, selain dia harus muslim, balig, dewasa, berakal, kemudian qadiru alas siyam, qadirun alas saum. Dia sanggup untuk mengerjakan puasa. Karena kalau tidak sanggup, baik karena faktor usia, atau sakit yang sudah menahun, atau faktor safar, itu nanti akan ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'al-huluwi ma'al-khuluwi an-haydin wa nifasin. Ya, dan yang selanjutnya, khusus bagi wanita, tidak boleh dalam kondisi haid dan juga tidak boleh dalam kondisi nifas. Kita ulang, satu, syarat wajibnya muslim, balig, ya, berakal, mampu, ya, mampu mengerjakan, lalu khusus bagi wanita bersih dari haid dan nifas. Itu yang wajib. Fala yukhatab bihi kafirun. Maka dalam pengertian ini orang kafir tidak diperintahkan berpuasa. Wasabiyun, anak-anak juga hukum asalnya. Kecuali kalau usia mereka sudah 7 tahun, itu mulai kita ajarkan mereka berpuasa. Wa majnun, begitupun orang yang gila tidak wajib, jelas orang gila. Karena kan harus syarat berakal. Kalau dia gila berarti tidak berakal, berarti tidak wajib berpuasa. Waman ajhadahu shaumu likibarin au maradin la yurja buruhu biada'in wala biqada'in. Yang selanjutnya, tadi orang kafir tidak diperintahkan, anak-anak tidak diperintahkan, dan orang-orang yang payah, kepayahan mengerjakan puasa, baik dikarenakan usia yang sudah sepuh, sudah tua, atau sakit yang menahun, yang tidak ada harapan sembuh, di mana dia bisa mengqadha atau melakukan adaan, mengerjakan ibadah di awal waktu, ya, ini yang begini tidak wajib. Lakin yalzamu man ajhadahu as-sawmu likulli yaumin muddu ta'amin. Tapi orang-orang yang enggak sanggup lagi puasa karena faktor fisik, karena faktor penyakit yang tidak ada harapan sembuh, dia wajib membayar fidyah. Per satu kali dia tidak berpuasa, dia memberikan makan satu orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah bilang dalam Al-Qur'an. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup mengerjakan puasa itu, karenakan faktor usia, dikarenakan faktor penyakit, nas'alullah as-salamah wal-afiyah, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan, itu dia boleh tidak berpuasa, tetapi wajib atas dia membayar fidyah. Nanti akan dijelaskan apa definisi fidyah. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ammal kafiru, فَلِعَدَمِ تَحَقُّكِ شَرْتِ صِحَّتِهِ مِنْ هُوَ هُوَ الْإِسْلَامِ. Kenapa orang kafir tidak diperintahkan berpuasa? Karena dia, orang kafir ini, tidak ada di dalam dirinya, atau dia belum memenuhi syarat diterimanya satu ibadah, yaitu Islam. Ibadah hanya diterima kalau kita sebagai seorang muslim. Adapun kita, na'udzubillahi min dzalik, tidak beragama Islam, maka itu tidak bernilai pahala apapun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Begitu kata Allah. sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau, jika engkau menyekutukan Allah, terhapuslah amal ibadah yang pernah kalian kerjakan. Lalu dikatakan di sini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengutus Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman. Kemudian Nabi berpesan kepada Mu'az, ajaklah mereka untuk mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dan apabila mereka mau mengucapkannya, ajarkan kepada mereka annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Allah telah wajibkan atas mereka berpuasa sehari, Allah wajibkan atas mereka salat sehari lima kali, ya, lima kali salat. Lalu fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka mentaatimu dalam masalah salat, fa'alimhum, ajarkan mereka annallaha iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim, bahwa Allah telah mewajibkan sedekah di dalam harta mereka, tu'khad min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Artinya di hadis ini ada kalimat ajak dulu mereka kepada syahadat. Kalau sudah syahadat baru ke amal salat. Artinya kalau mereka belum syahadat, Mu'az tidak boleh melanjutkan ke bab sholat. Ini kan Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi, diutus ke negeri Yaman. Nyampe di Yaman, beliau berdakwah. Sebelum sampai di Yaman, diberikan pesan oleh Nabi. Pertama nyampe sana, ajak mereka mengucapkan syahadat. Mau ngucapin syahadat, ajak mereka sholat. Mau sholat, ajak zakat, dan begitu seterusnya. Tapi harus Islam dulu. Ya, harus Islam dulu. Adapun anak-anak, orang yang gila, itu ada hadis yang sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah, bahwasanya baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, rufi al-qalamu an thalathah. Pena atau hukum diangkat dari tiga golongan. Yang pertama, anin na'im hatta yastayqiz. Orang yang tidur sehingga dia terbangun dari tidurnya. Itu yang pertama. Wa anisabi hatta yahtalim. Orang yang masih kecil sampai dia apa namanya ihtilam, mimpi basah. Itu yang kedua. Wa anil majnun hatta yaqil. Dan atas orang gila sampai dia sadar, ya. Yang dimaksud dengan rufi al-qalam yaitu diangkat hukum sehingga mereka orang yang tidur, anak-anak dan orang yang gila, yaitu tidak terkena beban hukum, ya, sehingga penghalang yang ada di diri mereka hilang. Misalnya anak-anak menjadi dewasa, itu berlakulah hukum. Lalu misalnya anak apa namanya orang yang tidur bangun, maka berlakulah hukum. Lalu orang yang gila, lalu dia sembuh setelah dia berobat, maka berlakulah hukum. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, ini beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah pertemuan kita masih bersambung membahas tentang kitabus syam. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin, Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran.

Artinya, artinya dia tidak tahu hukumnya, Pak. Iya, Pak Ustaz. Baik, itu saja, Pak. Tidak tahu hukum, tidak tahu hukumnya atau meyakini tidak batal, itu berbeda. Karena ada dua pendapat, Pak Ustaz. Mm-hmm. Ya, ada pendapat Ustaz, ada dua Ustaz yang berpendapat, ada yang batal dan ada yang tidak, tapi dia meyakini yang enggak membatalkan, Pak Ustaz. Baik. Setelah mendengar penjelasan Pak Ustaz, bukan membatal, apakah dikodok Pak Ustaz salatnya yang sudah itu? Baik, itu saja Pak Saifullah. Terima kasih Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan yang pertama dari Pak Saifullah, dikatakan tadi apabila ada orang yang di bulan suci Ramadan dia diuji dengan sakit gila, lalu beberapa bulan setelah Ramadan dia sehat lagi, normal lagi, apakah dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan suci Ramadan? Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama tidak wajib, ya, tidak ada kewajiban dia mengqadha puasa yang dia tidak kerjakan di bulan suci Ramadan, karena memang kondisi dia yang gila menjadikan dia tidak memiliki ahliyatut taklif, tidak memiliki keahlian untuk diberikan beban perintah. Jadi orang yang gila itu kehilangan kemampuan untuk menerima perintah. Maka syariat mengangkat hukum dari orang yang seperti itu. Rufi al-qalam an-salas, kata Nabi. Pena itu diangkat dari tiga golongan. Anis sobi hatta yahtalim, wa anin na'im hatta yastayqiz, wa anil sabi hatta yahtalim, wa anil majnun ya hatta yaqil. Hukum, perhatikan kalimatnya, hukum diangkat dari tiga golongan. Anak-anak sampai dia dewasa, orang tidur sampai dia bangun, dan orang gila sampai dia sadar. Artinya ketika dia kondisinya gila, dia tidak memiliki beban apapun. Kecuali barangkali nanti pembahasan zakat. Karena zakat itu tidak kaitannya dengan gila atau tidak gila. Dewasa atau anak-anak, bukan itu kaitannya. Kalau zakat nanti insya Allah akan kita bahas, kaitannya dengan masalah nisab dan haul. Nisab dan haul. Itu yang pertama, Pak Saifullah. Jadi tidak perlu diqadha. Yang kedua, orang yang dia belajar, dia mendengar penjelasan bahwa menyentuh kemaluan tidak batal. Di kemudian hari, dia pegang keyakinan menyentuh tidak batal. Di kemudian hari, dia dapat penjelasan yang lain yang mengatakan batal. Apakah sholat-sholat yang dia kerjakan dalam kondisi dia yakin bahwa menyentuh kemaluan tidak batal harus diqadha ataukah tidak? Tentunya tidak, ya. Seseorang itu beramal dengan apa yang dia yakini. Apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya masih ijtihadiyah. Masih terdapat kemungkinan-kemungkinan di dalamnya. Hari ini dia mengamalkan pendapat pertama, besok setelah dia belajar, dia ambil pendapat yang kedua. Apakah yang pertama dianggap batal, tidak sah? Enggak, dia sudah selesai. Ya, itu sudah selesai. Dan ijtihad tidak membatalkan ijtihad. Ya sudah, yang berlalu sudah biarkan. Tinggal yang kedepannya terapkan apa yang hari ini kita yakini sebagai pendapat yang lebih kuat. Allah alam bishawab. Apakah boleh berdoa pakai bahasa Indonesia di waktu sujud? Yang pertama, doa-doa yang sifatnya ma'thur, doa-doa yang memang sudah ada dari Nabi, diajarkan lafaz-lafaznya, itu tidak boleh diganti. Subhanallah rabbiyal a'la, ya, tidak boleh diganti atau tidak boleh diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita harus berdoa di dalam sujud, ya, dengan sesuatu selain dari dari bahasa Arab, itu para ulama berbeda pendapat. Ya, itu para ulama berbeda pendapat. Ya, pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, ya, kalau memang sangat darurat, misalnya dia tidak bisa membaca apapun kecuali dengan bahasa yang dia punya, maka tidak masalah. Tapi kalau dia masih bisa berbahasa Arab, artinya masih bisa berdoa dengan bahasa Arab, maka itu yang lebih utama untuk keluar dari perselisihan para ulama. Artinya baca saja doa-doa yang umum dia baca, seperti Rabbana Atina atau ya Muqallibal Qulub dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Jadi lebih baik dihindari sebagai bentuk kehati-hatian, apalagi dalam salat-salat yang wajib. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Hasan di Aceh. Baik, silakan Bapak Hasan. Oh ya, saya mau nanya ini tata cara salat duduk di lantai. Baik. Apakah rukuknya itu langsung ke lantai, apa juga rukuknya itu tidak ke lantai? Ruku. Apa maksudnya? Sujud. Sujud, baik. Apakah sujudnya itu ke lantai langsung, apa tidak? Gitu. Baik. Itu saja. Yang pertama, yang kedua masalah zakat. Menjual tanah atau menjual ruku, menyewakan ruku, apa itu kena langsung zakatnya atau menunggu haulnya satu tahun? Itu saja, Bapak. Saja dua hal ya. Baik. Terima kasih ya. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentunya Nabi dalam hadisnya berkata shalli qa'iman. Salatlah berdiri. Berdiri dalam salat yang wajib adalah rukun. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau kamu tidak bisa sanggup berdiri, maka duduklah. Fa in lam tastati fa 'ala jambin. Kalau tidak bisa juga ya sambil berbaring. Itu urutannya. Ketika seseorang melaksanakan salat dengan duduk dikarenakan ada uzur sakit, apakah ketika dia sujud harus meletakkan keningnya di atas tempat sujud di lantai atau tidak? Itu dikembalikan kepada kemampuan. Kalau dia mampu untuk meletakkan keningnya di atas lantai atau di atas sejadah, maka wajib. Itu kaidahnya sudah sering kita bahas di pertemuan yang lalu. Karena al-maisuru la yaskutu bil ma'sur. Karena sesuatu yang mudah alias bisa kita kerjakan tidaklah menjadi gugur karena sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Seseorang tidak bisa berdiri tapi dia bisa sujud. Maka sesuatu yang bisa dia kerjakan tidak gugur dikarenakan adanya sesuatu yang tidak bisa dia kerjakan. Dalilnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian kata Allah. Dan dalil yang lain adalah hadis Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Kerjakan semampu kalian. Lalu bagaimana kondisinya kalau dia tidak bisa sujud ke lantai? Dia hanya bisa membungkukkan badannya, silahkan. Dia cukup membungkukkan badannya. Tapi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan sudah kita baca dalilnya bahwa hendaknya sujud yang dia lakukan lebih rendah daripada ruku. Kalau dia tidak sanggup meletakkan keningnya di tempat sujud, tapi dia hanya sanggup membungkuk, silahkan Anda membungkuk, tapi pastikan bungkukan untuk sujud lebih rendah daripada bungkukan ketika kita akan ruku. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah zakat, beliau menjual ruko atau menjual tanah, apakah otomatis ada zakatnya atau harus menunggu haul? Allah alam bisawab, yang saya dengar, saya tahu dari penjelasan para ulama, tetap harus menunggu haul. Tetap harus menunggu haul. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada dalil dari hadis sahih tentang lutut tangan yang kita dihukum dahulukan untuk turun ke masjid serta bangkit dari sujud, kemudian apakah ada anjuran duduk istirahat sebentar sebelum bangkit dari rakaat kedua ke empat rakaat? Kalau dari rakaat kedua tidak ada ya, dari rakaat yang ganjil dari satu ke dua, dari tiga ke empat itu ada duduk istirahat namanya, duduk sejenak sebelum kita bangkit berdiri. Ya, pertanyaan yang pertama, apakah ada dalil tentang lutut atau tangan? Iya ada, tapi dalilnya diperdebatkan oleh para ulama. Pendapat yang paling kuat, lutut lebih dulu sampai ketika kita akan sujud, lutut lebih dulu sampai dibandingkan tangan, ya, lutut lebih dulu sampai dibandingkan tangan menurut pendapat yang paling kuat. Ya, hadisnya terkait dengan larangan menyerupai unta. Ya, disitulah terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang paling kuat, lutut dulu kita letakkan baru tangan. Yang kedua tadi, apakah kita kembali ke pertanyaannya, saya lupa. Apakah ada anjuran duduk istirahat sebelum bangkit naik ke rakaat kedua dan keempat? Iya, itu disunnahkan duduk istirahat sejenak sebelum bangkit ke rakaat yang kedua dan sebelum bangkit ke rakaat yang keempat. Itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Alam Biswab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fik. Bukankah sedekah itu lebih baik kepada orang miskin? Tetapi akhir-akhir ini saya melihat sedekah Jumat di masjid lagi tren. Kebenaran rumah saya enggak jauh dari masjid. Saya melihat orang-orang mengambil sedekah-sedekah itu, orang yang mampu. Saya lebih senang bersedekah kepada berusaha kecil-kecilan, tetapi kita tahu bahwa dia masih kekurangan. Apakah benar pendapat saya? Betul, ya. Artinya sedekah itu harus ada prioritas. Ya, sedekah itu harus ada prioritas. Ya, prioritaskan orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Ya, itu lebih utama. Makanya Nabi mencela ketika makanan kita itu hanya dimakan oleh orang kaya, itu dicela oleh Nabi. Dalam hadisnya Nabi berkata, syarrut ta'am ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Kenapa? Karena makanan walimah itu dimakan oleh orang-orang yang kaya, sedangkan orang miskin enggak bisa mendapatkannya. Ini satu kondisi beberapa orang atau beberapa masyarakat, dia bikin acara besar-besaran di gedung. Yang dia undang itu orang-orang kaya, pejabat-pejabat. Yang kalau seandainya pejabat itu melihat makanan-makanan itu, mereka gak tertarik. Karena sehari-hari memang begitu makanan mereka. Tapi si miskin yang tidak punya akses kekuasaan, tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan, ingin makanan itu, malah gak bisa. Nah, itu kata Nabi, syarrut ta'am ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan, makanan walimah. Karena tadi, apa namanya, si miskin tidak mendapatkan haknya. Oleh karenanya, kalaupun kita ingin bersedekah di hari Jumat, ya coba diperbaiki sasarannya, harus pas. Ya, harus pas sasarannya. Ya, cari orang miskin, orang yang kurang mampu, ya mereka yang lebih berhak. Allah Alam Bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, Pak Rashid. Iya, di Jakarta, Pak Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ketika sholat qobliyah subuh yang dua rakaat itu, Pak Ustaz, selama ini yang saya ketahui kan kita disunahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Nah, baru-baru ini saya baru tahu lagi apa benar ya, Pak Ustaz, ketika kita bukan itu yang kita baca, tapi Alam Nasr dan Alam Taro itu bisa mengobati penyakit atau terhindar dari penyakit, Ustaz. Nah, ada Ustaz yang mengatakan itu, apakah ini dari mana ini dalilnya, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Alam Biswab ya, Bapak Rashid di Jakarta Pusat, itu saya belum tahu dalilnya Bapak. Yang saya tahu dari hadis Aisyah Ummul Mukminin bercerita, Nabi itu sangat cepat melaksanakan sholat qobliyah subuh, sampai-sampai aku menyangka Nabi tidak baca Al-Fatihah. Saking cepatnya, artinya gak biasanya Nabi sholat begitu cepat. Tapi kalau qobliyah subuh, ya beliau cepat sekali. Dalam riwayat yang dibaca oleh Nabi, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua adalah Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan tadi Bapak bilang Alam Nasrah dan Alam Taro, ya. Dan itu bisa menghindarkan kita dari penyakit. Saya tidak tahu ada dalil seperti itu. Barangkali nanti kita cari, barangkali ada hadis yang sahih, ya, kita sampaikan insya Allah ya. Tetapi secara umum tidak masalah kita membaca surat apapun di dalam qobliyah subuh. Ya, berdasarkan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah dari ayat Al-Qur'an. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara menghindari atau menghilangkan perasaan gede atau rasa ujub, dan apakah kita sudah bersifat beristighfar pahala amalan kalau kita tidak apakah kalau kita sudah istighfar pahala amalan kita tidak terhapus setelah sebelumnya ada perasaan ujub. Allah alam bisawab ya, ketika kita merasa ada kesombongan di dalam hati kita, bagaimana cara untuk menghilangkan kesombongan itu? Yang pertama, mengetahui bahaya kesombongan. Ya, itu hal yang sangat penting sekali. Seorang muslim tahu apa bahaya kesombongan. Ya, dalam hadis dikatakan, innallaha, sesungguhnya Allah adkhala 'alan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Allah akan masukkan ke dalam neraka orang-orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Itu kan menjadikan kita waspada. Yang kedua, bagaimana caranya kita agar bisa tidak sombong? Ya, kita memahami siapa kita, dari apa kita berasal. Ya, kita berasal dari air mani. Ya, lalu kita awalnya adalah lemah, tidak bisa apapun, baik. Lalu ketika mulai dewasa pun kita tidak ada yang pantas kita sombongkan. Kemana-mana kita berjalan membawa kotoran, orang bilang begitu. Ya, dan juga pahami betul hakikat kehidupan dunia. Ya, tidak ada yang bisa dibangga-banggakan. Harta yang banyak, anak-anak yang banyak, rumah yang besar, tidak ada yang bisa kita banggakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya. Itu nilai-nilai seperti itu harus dibangkitkan terus. Lalu kita juga mungkin bisa dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Makin kita mengenal Allah, makin kita merasakan kehadiran, kesempurnaan Allah, kebesaran Allah, dan di waktu yang sama kita akan merasa kecil di hadapan apa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Bismillah, ana hamba Allah di Bandung. Ana insya Allah suka puasa Daud, tetapi sudah hampir 2 minggu karena ada keperluan setiap Ahad, ada yang harusnya puasa tidak puasa. Jadi puasa Daudnya putus, ana lanjutkan hari Senin. Tidak masalah ya, tidak masalah. Silahkan lanjutkan ketika sudah ada kelapangan. Ya, puasa sunnah kalaupun ditinggalkan 1 hari 2 hari enggak ada masalah. Ketika sudah ada kelapangan baru puasa lagi. Assalamualaikum, bolehkah membasmi ulat bulu saking banyaknya dengan cara membakar? Allah alam bisawab, ya, ada larangan hadis Ibnu Abbas kalau saya tidak salah. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih baik dengan cara yang lain karena ada larangan membakar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah berdoa di setiap sujud harus diawali dengan berselawat lebih dulu? Tidak. Langsung meminta. Ya, dalam sujud langsung meminta. Nabi berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru fihi minad du'a. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, fa'akthiru fihi minad du'a. Perbanyaklah berdoa. Tapi kan sunnahnya bersolawat, itu di luar solat. Dan dalam solat, solawat posisinya bukan di situ. Posisinya nanti di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Itu solawat. Allah alam bis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benarkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud terakhir membaca Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kalau yang bagian terakhir Allahumma ya muqallibal qulub, saya pernah dengar hadisnya. Ya, tetapi bagian yang sebelumnya Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, saya tidak tahu bahwa itu dibaca oleh Nabi di sujud yang terakhir. Ya, begitu pun Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Walaupun dari sisi arti bagus, tidak masalah. Tapi kan pertanyaannya, Nabi pernah enggak membaca itu di akhir? Dan saya tidak, kalau yang sebatas yang saya tahu, saya tidak pernah mendengar hadis tersebut. Tinggal nanti dapat dari mana informasi itu, kita tanya sumber informasinya dari mana, benarkah itu perbuatan Nabi atau hanya sekedar anjuran para ulama karena maknanya bagus misalnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat kepada Nabi yang terpendek dan terpanjang. Masya Allah, salawat yang terpendek, yang terpanjang. Kalau yang terpendek, sallallahu alaihi wasallam. Pendek kan? Sallallahu alaihi wasallam. Itu pendek. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yang panjang yang kita baca dalam salat. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu saya rasa paling panjang. Ah, masih ada Ustaz yang panjang-panjang misalnya. Apa namanya Tola al-Badru? Itu lebih kepada namanya pujian. Madah, puji-pujian. Jadi kita menyanjung Nabi, bukan bersalawat. Kalau salawat ya salawat. Allahumma salli ala Muhammad, salawat. Tapi banyak di masyarakat kita apa nasyid-nasyid atau apa yang memuji Nabi, itu bukan salawat. Itu namanya puji-pujian atau namanya sanjung-sanjungan. Allah alam bissawab. Apa hukumnya jika ia tidak mengerjakan puasa selama bertahun-tahun dengan alasan tidak sanggup padahal ia sehat namun ia pun tidak membayar fidyah? Berdosa, dosa besar. Dia sanggup puasa, padahal dia sanggup. Dan ketika dia beralasan dia tidak sanggup, dia juga tidak membayar fidyah. Maka dia berdosa meninggalkan kewajiban. Ya, kewajiban itu sesuatu yang dikasih pahala orang yang melakukan dan dosa orang yang meninggalkan. Maka dia harus bertobat kepada Allah. Lalu setelah itu dia berusaha mengqadha puasa-puasa sebelumnya. Setelah dia merasa cukup banyak puasa yang dia kerjakan, baru dia memperbanyak puasa sunnah. Allah alam bissawab. Dan dia melakukan dosa besar dengan meninggalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Sukabumi. Apa hukum sunat bagi perempuan? Kalau lebih dari 40 hari, apa masih boleh bayi perempuan disunat? Ya, sunat kata para ulama adalah anjuran bagi perempuan, wajib bagi laki-laki. Ya, mukromatun linnisa kata Nabi, dia adalah kemuliaan bagi wanita. Apakah kalau lebih 40 hari masih boleh? Saya tidak tahu ada larangan kalau lebih dari 40 hari. Allah alam bissawab. Apakah berdosa menghadiri acara Isra dan Mi'raj di masjid? Allah alam bissawab ya, seorang muslim dia beramal dengan ilmu, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya dasarnya mengikuti mayoritas atau mengikuti masyarakat, tetapi hendaknya dia berusaha beramal dengan ilmu. Ya, beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, tinggal nanti kembali kepada pemahaman seseorang itu, apa pemahaman dia tentang peringatan misalnya Isra dan Mi'raj. Kalau pemahaman dia itu tidak ada dasarnya dari syariat, nah itu sudah menjadi jawaban. Lalu kenapa Anda mendatanginya kan begitu? Tapi barangkali ada sebagian yang menganggap itu boleh atau itu disyariatkan, itulah sebatas ilmu mereka. Ya, itulah sebatas ilmu mereka. Tapi kalau kita sudah tahu hukumnya atau kita sudah meyakini hukumnya, ya jelas artinya enggak boleh. Kalau memang kita sudah yakin itu tidak ada tuntunannya dari Nabi dan sahabat, ya sudah, jangan didatangin. Kan itu konsekuensi kita mengatakan bahwa itu tidak ada contohnya, itu tidak ada tuntunannya dari Nabi, konsekuensinya ditinggalkan. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara yang dibuat-buat dalam agama. Allah alam bissawab. Apakah boleh sholat tahajud berjamaah di luar Ramadan? Kalau menjadi satu rutinitas itu tidak boleh menyelisihi sunnah Nabi. Kalau sekali-kali silahkan. Ya, tetapi dilakukan rutinitas tidak boleh. Tapi kalau sekali-kali itu pernah dilakukan oleh Nabi dengan Ibnu Abbas, pernah juga dilakukan oleh Nabi dengan Anas bin Malik jamaah. Tapi tidak beliau dawamkan. Artinya tidak beliau kerjakan secara terus-menerus. Sekali-sekali tidak ada masalah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana yang lebih didahulukan setelah azan dilanjutkan untuk berdoa untuk diri sendiri? Jadi mana yang lebih didahulukan antara sholat sunnah qobliyah dahulu atau berdoa? Setelah azan doanya cuma satu atau dua. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa sholatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah ya wab'athu maqaman mahmudan lati wa'attah. Setelah itu dia kalau mau baca salawat silahkan. Setelah itu yang paling bagus sholat. Nah dalam sholat kalaupun kita ingin berdoa silahkan. Misalnya dalam sujud terakhir atau setelah tasyahud akhir itu doa. Jadi kalau kita doa sholat belum dapat. Tapi kalau kita sholat doanya juga dapat. Maka sholat lebih utama. Allah alam bishawab. Bagaimana cara membayar fidyah dengan makanan? Apakah tiap hari kita bagikan nasi kotak 3 kotak per hari atau cukup 1 kotak saja? 1 kotak saja. Memberi satu kali satu makan untuk satu fakir miskin per satu hari di mana seseorang enggak berpuasa. Berdasarkan firman Allah, fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan berupa fidyah untuk orang miskin. Ya di situ disebutkan 3 kali. Artinya sekedar kita memberi sekali itu sudah melaksanakan perintah Allah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang meminjam uang tanpa bunga tapi setelah pembayaran terakhir suka ngasih buat jajan atau ngasih sama anak, apa itu termasuk riba? Bukan. Ya, Rasulullah berkata apa? Khairukum wafa'an au kama qala Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang menyempurnakan pembayaran hutang. Artinya kalau dia diberikan kelebihan tanpa ada kesepakatan, tanpa ada permintaan sama sekali, murni karena keinginan dia, itu adalah salah satu kesempurnaan akhlak. Kesempurnaan akhlak orang yang meminjam uang. Allah alam bisawab, dan itu bukan riba. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.